Makin banyak orang gila keliaran di WA kirim stiker kongkong, hidup lo kagak penting, main banget stiker titik lo tuh gay atau apa. Gua takut hati-hati, gua jaga jarak dari lo, bukan karena apa, karena gua takut sama kokon lo. Gua jijik jadi takutnya apa lo ngajak gua ngegay, berasa paling maco. Gogah gua tolo, gua bilang kontol, gua heran sama lo punya kelakuan kirim stiker titik bahaya di lihat mama. Tuh, walaupun kayak gitu, gue sih cuma bisa ngomong. Tama nang ae, ta ta ta, tama nang ae, ta ta ta, tama nang ae, ta ta ta, tama nang ae, ta ta ta. Ya, lo ngajak gue ngegay, berasa paling maco. Oga gue tolong, gue bilang kontol, gue heran sama lo punya kelakuan kirim stiker titik bahaya di net mama. Hey, oke, check this shit, oke bro. Cewek cantik masih banyak di luar sana, gua masih mau sama cewek, sorry aja. Gua normal kagak kaya lah, udah menyakiti kagak dulu dah. Pergi aja jauh-jauh, kirim stiker titik lau sama bapak lau, digampar lau, nangis lau, cepat lau, nangis lau, mending balik aja lau. Kagak usah kirim stiker, ditemani hidup ya normal-normal aja, normal-normal aja. Kagak usah menye-menye lau. Oke. Thanks for watching and listening to the song. Hey everybody, I love